بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita masuk al-kabirah Sabi'ah Wasitun, dosa besar yang ke-67. Kemarin siapa terakhir? طيب. قال الإمام الذهبي رحمه الله الكبير السابع والستون المطفف في وزنه وقيله المطفف yang mengurangi dalam timbangan dan takarannya. Qala Allahu ta'ala wailun lil mutaffifin. Wailun, kalimatul wa'id, sebuah kata untuk ancaman. Wailun, celaka. Siapa yang celaka ini? Lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang mutaffif. Mutaffif itu apa? Allah terangkan di ayat berikut ini, namanya tafsir Al-Quran bil-Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ini contohnya. Menafsirkan al-mutaffifin. Apa mutaffifin itu? Alladzina idaktalu ala nasi yastawfun. Ya, ini orang-orang yang jika mereka menimbang ala nasi yastawfun, jika mereka menimbang untuk dirinya, mintanya penuh. Jika menimbang untuk dirinya, mintanya penuh. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi jika mereka menimbang untuk orang lain, menakar untuk orang lain, berupaya untuk dikurang-kurangi. Jika untuk dirinya minta penuh, bahkan mungkin lebih. Jika nimbangkan untuk orang lain, dikurang-kurangi. Ini yang orang-orang yang mendapat ancaman wailun, celaka. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu mengira bahwasanya mereka akan dibangkitkan? Liyaumin 'adzim. pada hari yang agung, pada hari kiamat. Yauma yaqumun nas, pada saat manusia itu bangkit berdiri li rabbil alamin, di hadapan Rabb sekalian alam. Khawani fidina azani wa azakumullah. Ayat ini ancaman bagi orang-orang yang mengurang-urangi timbangan. Bagi orang-orang yang mengurang-urangi timbangan ketika dia jual beli. Naam. Dia curang ketika nimbang untuk pembelinya. Dikurang-kurangi dengan berbagai macam cara. Tapi ketika untuk dirinya, dia pengen yang penuh. Wailun, celaka. Dalam keadaan nanti yaumul qiyamah semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kecurangan dia ketika di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hasil dagangan dia yang melimpah ketika didapatkan dengan cara khianat, ya, mengurang-urangi timbangannya, ini tidak mendapatkan dan tidak mendatangkan barokah. Naam, dengan kecurangan yang dia jalankan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam surat Al-Isra ayat 35. Wa auful kail idza kiltum. Penuhilah, paskan, ya, timbangan atau takaran itu ketika kalian menimbang. Jangan kemudian dikurang-kurangi. Naam, sehingga merugikan pembeli tanpa dia sadari. Naam, ini yang akan menghilangkan barokah. Ketika seorang itu menjalankan dagangnya dengan jujur, meskipun mungkin hitung-hitungan hasilnya sedikit, tapi ketika barokah maka akan cukup. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau mengomentari setelah membawakan ayat ini. Wa dalika dharbun minas sariqa wal khianah. Pencurian timbangan ini bagian dari pencurian dan pengkhianatan. Wa akul mal bil batil, dan mengambil, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Memakan harta orang lain dengan cara yang batil. 6. Ini ngambil hartanya orang lain dengan kecurangan, dengan dikurangi timbangannya, mendapatkan ancaman wailun. Lebih-lebih lagi ketika mengambil harta orang lain dengan cara paksa dan terang-terangan. Sa Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan, wa hadhil ayah wa in kanat qad waradat fil miqyal wal mizan. Ayat ini meskipun dia itu berbicara tentang timbangan, takaran, ya, orang menjual, orang jual beli dengan cara ditimbang, dengan cara ditakar, ya, illa annal amil hatta al muwaddaf, dan meskipun juga masuk kategori ini al-amil, al-muwadzaf, para pegawai. Dia enggak ada kaitannya dengan timbangan, enggak ada kaitannya dengan takaran. dia bukan bukan pedagang beras, bukan pedagang apapun yang kalau dagang dia harus ditimbang, harus ditakar, tapi dia pegawai. Gak mainan timbangan, gak ada timbangannya, pegawai apapun, kantoran, pegawai kantor, kerjanya nulis-nulis atau ngetik atau apapun lah. Al-Muhim dia memiliki atasan. Nah, al-Muwadhdhaf yang dia kerja kemudian digaji. Idza kana yurid an yu'tiya ratibahu kamilatan. Ketika sang pegawai ini inginnya gajian dia itu lengkap dapatnya. Dapat sempurna lengkap gajiannya. Lakinnahu yata'akhkharu fil huduri. Tapi kalau masuk sering telat. Jam masuk jam 7, masuknya jam 8. Terlambat 1 jam. Aw yataqaddam fil khuruji, atau pulangnya lebih dulu. Mestinya jam 2, jam 12 sudah pulang. Datangnya lambat, pulangnya disian. Mabok pegawai. Baik. Fa innahu minal mutaffifin, maka dia termasuk minal mutaffifin. Ya, termasuk masuk ancaman ayat ini. Ya. Mutaffif yang dia kalau untuk dirinya minta penuh, ya, bayarannya kalau biasanya satu bulan segini dia maunya full. Tapi masuknya dia jarang masuk, kalau masuk pun terlambat, kalau pulang pun lebih dulu, tidak sesuai dengan jam kerjanya. Tapi ketika gajinya itu dikurangi, dia enggak terima. Maka ini masuk al-mutaffif. Wailun lil mutaffifin. Naam. Alladzi tawa'adahumullah bil wail. Orang yang diancam oleh Allah dengan wail, celaka. Mendapatkan celaka atau wail, sebuah lembah yang ada di dalam neraka. Baik. Li'annahu la farqa baina insanin yakil au yazinu linnas. Karena enggak ada bedanya antara seorang yang menakar atau menimbang untuk orang lain baina insan muwaddaf dengan seorang pegawai alai ayahdura fi za'atil fulaniyah, yang dia harus masuk di jam tertentu. Wala yakhruju illa fi sa'atil fulaniyah, dia enggak boleh keluar kecuali di jam tertentu. Summa yata'akhkharu fil khuduri, kemudian ternyata dia terlambat hadirnya. Wa taqaddam fil khuruji, dia lebih dulu ketika pulangnya. Hadza mutaffif. Hadzal mutaffif fil wadhifah. Ini mutaffif dalam hal wadhifah. Tugas kerjaan. Lau naqasa fi ratibihi, kalau dikurangi bayarannya riyal wahid, misalnya satu riyal, dia tidak terima. Padahal jam kerjanya kurang banyak. Apalagi kalau kemudian didata satu bulan kemudian lebih dari setengah, ya, karena pulang duluan dan datangnya terlambat. Baik, ini masuk kategori ayat ini. Diancam oleh Allah, wailun lil mutaffifin. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Sehingga bagi para pedagang, hati-hati ketika menimbang dan menakar. Bagi para pegawai, yang dia digaji dan memiliki atasan, maka tepati jam kerja yang telah ditentukan. Nah, nastamir. Dunia Al-Kabira Thamina Wasitun, dosa besar yang ke-68. Al-amnu min makrillah, merasa aman dari tipu daya Allah Ta'ala. Merasa aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, fala ya'manu makrallah illal qawmul khasirun. Maka tidak ada yang merasa aman dari tipu daya Allah kecuali kaum yang merugi. Kecuali kaum yang merugi. Makar. Makar di sini, tipu daya di sini bisa termasuk di dalamnya istidraj. Istidraj itu ketika seorang hamba itu bergelimang dengan perbuatan kemaksiatan, tapi ternyata dari sisi dunianya makmur dia, tambah kaya. Padahal dia banyak bergelimang dengan kemaksiatan. Baik. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Uqbah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyatakan, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda ma yuhibbu." Jika kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa-apa yang dia inginkan, yang dia senangi. Keinginan hamba itu senantiasa dipenuhi oleh Allah. Dia pengen apa dikabulkan oleh Allah. Wa huwa muqimun ala maksiatih. Dalam keadaan dia terus berbuat maksiat kepada Allah. Maksiatnya jalan terus. Tapi apa yang dia minta dikabulkan oleh Allah. Tambah hari tambah kaya. Padahal tambah hari tambah banyak kemaksiatannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna madzalika min istidraj. Itu adalah istidraj. Istidraj itu dilulu. Terus berbuat kemaksiatan, terus dikasih harta. Sehingga dia berpikiran, wah, mungkin saya termasuk hamba Allah yang baik, sehingga apa yang saya inginkan senantiasa terkabulkan. Dia tidak sadar kalau itu adalah istidraj. Ini termasuk makar. Makar itu terjadinya sesuatu pada musuhnya tanpa disadari oleh musuhnya. Itu makar, tipu daya. Nah, ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Dan tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Nah, sehingga ketika kita merasa setiap apa yang kita inginkan kok berhasil ya. Kok kehidupan saya kok kayaknya enggak pernah susah ya. Maka hati-hati. Apalagi kita menyadari ibadah kita belum ada apa-apanya. Lebih banyak maksiatnya. Tapi setiap apa yang kita inginkan hasil, berhasil. Tercapai. Tambah hari tambah kaya. Ibadah enggak ningkat-ningkat. Tapi tambah hari tambah kaya. Ini hati-hati. Sehingga terkadang para sahabat itu ketika mendapatkan kekayaan khawatir. Kalau kekayaan yang dia terima di dunia itu adalah hasil dari amalannya yang nantinya di akhirat dia tidak mendapatkan apapun. Disegerakan di dunia yang di akhirat dia tidak mendapatkan hasilnya. Itulah orang-orang yang khasirun. Orang-orang yang merugi. Makanya min sunnatir rasul ya, dari sunnahnya para rasul, para anbiya, minal fuqara ya, orang-orang yang kekurangan harta yang mengikuti Rasulullah SAW kebanyakan fuqara wal masakin ya, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Nah, dan Rasulullah SAW bahkan mengkhawatirkan umatnya ketika dibuka dunia untuk mereka. Digampangkan ketika mencari dunia. Ini khawatir Rasulullah. Karena seorang itu gagal ketika diuji dengan dunia. Diuji dengan kenikmatan dunia. Dengan kekayaan. Tapi ketika diuji dengan kemiskinan biasanya tambah dekat kepada Allah. Ketika susah, ketika miskin, ketika rugi. Itu sebuah masjid. Ibadah terus. Tapi ketika dia kaya, kebanyakan lupa. Ya. Sudah tidak kelihatan di masjid. Sudah sibuk dengan dunianya. Nah, maka ikhwan fidina azani wa azakumullah. Hati-hati. Makr. Wa qala ta'ala hatta idza farihu bima utu. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa-apa yang diberikan kepada mereka, dengan apa yang telah diberikan kepada mereka di dunia ini, senang bergembira dengan kekayaannya, akhadnahum baghtatan. Kami pun mengadab mereka secara tiba-tiba. Ya. Senang dapat hasil banyak, tiba-tiba Allah menurunkan azabnya. Itu namanya istidraj. Baik. Ketika berbuat maksiat diterus-teruskan terus-terus, tambah kaya, tambah sukses. Ketika dagangnya dengan cara curang, tambah kaya, tambah sukses. Ketika bangga dengan kekayaannya, tiba-tiba langsung Allah turunkan azabnya. Hanfidina azani wa azakumullah. Baik. Maka hadis yang tadi kita baca, ketika Rasul menyatakan, jika kamu lihat Allah ya, memberikan kepada seorang hamba apa yang dia inginkan, dalam keadaan dia terus berada dalam kemaksiatan kepada Allah, maka hati-hati, itu adalah istidraj. Kemudian beliau membacakan ayat ini, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka lupa dengan apa-apa yang mereka diingatkan, mereka diingatkan tentang adab Allah, mereka lupa seakan-akan tidak mau tahu. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kata Allah, kami bukakan untuk mereka segala pintu-pintu. Segala sesuatu dibuka, lancar semuanya. Ya. Dunianya lancar, usahanya lancar, tanpa hambatan. Tambah hari tambah melimpah hartanya. Nah, padahal dalam keadaan nasuma dzukiru, dia melupakan apa yang mereka diingatkan. Melupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka sudah gembira, sangat gembira sekali dengan apa yang telah mereka dapatkan. Akhadnahum baghtatan. Nah, kami kemudian datangkan azab secara tiba-tiba. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Taib. Nah, hati-hati. Qala Allahu ta'ala, innalladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap berjumpa dengan kami, tidak berharap berjumpa dengan Allah, bahkan mendustakan adanya hari kiamat. Waradu bil hayati dunya, mereka ridha dengan kehidupan dunia, senang dengan kehidupan dunia karena sukses di dunia. Watma'annu biha, mereka tenang dengannya. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang mereka itu lalai dari ayat-ayat kami. Ulaika ma'wahumun nar, tempat kembali mereka itu neraka. Bima kanu yaksibun, dengan sebab apa-apa yang telah mereka jalankan. Orang-orang yang ridho dengan kehidupan dunia, cenderung dengan dunia, dan sudah senang, tenang dengan dunia, dalam keadaan mereka lalai dengan ayat-ayat Allah, banyak kemaksiatannya, na'am, melimpah dunianya, kata Allah, ulaika ma'wahumun nar, tempat tinggalnya nanti dalam neraka. Bima kanu yaksibun. Na'am. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Di dalil yang pertama disebutkan di situ, fala ya'man makrallah, tentang makar. Ini pembahasan tentang makar. Di dalam ayat lain Allah sebutkan, wa makaru wa makarallah, mereka membuat tipu daya, dan Allah kemudian juga membuat makar, tipu daya membalas mereka. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau pernah ditanya, hal yusafullah bil makar, apakah Allah itu disifati dengan sifat makar, ya, membuat tipu daya. Wa hal yusamma bih, dan apakah Allah dinamakan dengan makir, pembuat tipu daya. Ya. Kata beliau rahimahullah, la yusafullah ta'ala bil makar, Allah tidak disifati dengan makar, illa muqayyadan, kecuali ada qaidnya, ya, ada batasannya, tidak mutlak. Fala yusafullah ta'ala bihi wasfan mutlakon, tidak boleh mensifati Allah sebagai pembuat makar. Nah, kemudian beliau menyebutkan ayat yang tadi disebutkan, afa aminu makrallah, ya, afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallah ilal qawmul khasirun, ayat yang dibawa oleh Imam Adz-Dzahabi. Kata beliau rahimahullah, fa fi hadhil ayah, di dalam ayat ini dalilun ala anna lillahi makran, dalam ayat ini menunjukkan Allah memiliki makar, tipu daya. Nah, Wal makar huwa, makar itu adalah at-tawassulu ila iqa'il khasmi min haitsu la yas'ur. Berhasilnya untuk menyampaikan kepada musuh sesuatu yang dia tidak merasa, ya, tidak merasa. Baik. Maka tidak boleh kemudian mensifati Allah punya sifat makar secara mutlak, tetapi harus ada kaitnya. Allah itu membalas makar. Ya. Allah tidak membuat makar, tapi Allah itu membalas makar. Naam. Baik, sehingga ketika ayat wayamkuruna wayamkurullah. Wayamkuruna wayamkurullah, mereka membuat makar dan Allah membalas makarnya. Makaru makran wa makarna makran. Ayat-ayat yang disebutkan baik menunjukkan Allah itu membalas makar, tidak mendahului. Jadi tidak boleh mensifati Allah memiliki sifat pembuat makar dan menamakannya al-makir. Ini tidak boleh. Baik. Jadi Allah memiliki sifat membalas makar. Ya. Membalas makar, bukan membikin makar. Baik. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Jadi intinya dari pembahasan ini, merasa aman dari makrullah itu termasuk dosa besar. Ya. Nah, maka ketika seorang itu merasa dunianya kok lancar-lancar terus, hartanya melimpah, nah, dalam keadaan ibadahnya pun tidak seberapa, maka hati-hati, khawatir kalau kemudian ini termasuk istidraj. Ya. Naam. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Baik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sering berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dini. Meminta istiqomah, ya. Jangan sampai kemudian dibolak-balikkan hatinya dan berakhir dengan taib su'ul khatimah. Naam, istamir. Lawan dari makar. Poin berikutnya. Al-Kabiratu Dasiya wa Sittun Al-Iyas bin Rauhillahi Ta'ala wal-Qunut. Putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah. Ini kebalikannya. Yang satunya merasa aman, tenang. Ini kayak orang-orang murjiah. Yang satunya putus asa dari rahmat Allah. Orang-orang khawarij. Ya. Wa'idiyah. Orang-orang khawarij. Maka ahlu sunnah itu, seorang hamba itu harus ada khauf war roja. Ya. Naam. Khanifidina azani wa azakumullah. Taib. Abdullah bin Mas'ud menyebutkan akbarul kabair arba'ah. Itu disebutkan di halaman 451 di footnote nomor 1 di tengah-tengah itu. An Ibni Mas'ud qala, Akbarul kabair arba'atun. Dosa besar yang paling besar itu ada empat. Al-israku billah, mensekutukan Allah. Wal amnu min makrillah, merasa aman dari tipu daya Allah. Wal kunut min rahmatillah, putus asa di rahmat Allah. Wal ya'su min rauhillah, ya, ini semakna. Wal ya'su min rauhillah. Baik, di sini beliau sebutin termasuk min akbaril kabair. Naam. Ini gandengannya. Seorang merasa aman, yang satunya putus asa dari pertolongan Allah, putus asa dari rahmat Allah. Qala Allah Ta'ala innahu la ya'su min rauhillah illa qaumul kafirun. Bahwasanya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Nah, karena kekafirannya sehingga dia merasa Allah enggak akan memberikan rahmat kepadanya. Ya, putus asa. Wa qala ta'ala wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu. Wa walladzi dialah yang yunazzilul ghaitha, yang menurunkan air hujan. Min ba'di ma qanatu, setelah mereka sudah putus asa. Ketika mereka sudah putus asa, merasa enggak akan mungkin turun hujan, ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan. Masih ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim. Katakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka sudah melampaui batas terhadap diri-diri mereka, banyak berbuat kemaksiatan. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kisah seorang yang telah membunuh 99 jiwa. Dia pengen bertobat, mendatangi seorang abid, ahli ibadah tapi jahil. Menyatakan sudah terlampau banyak dosanya, enggak mungkin Allah mengampuninya. Ya, maka sekalian orang itu dibunuh. Dan 100 lengkap jiwa yang telah dibunuh. Nah, kemudian mendatangi seorang alim. Ya, dan dia menyatakan senantiasa Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya sebanyak apapun. Ya, maka dia diminta untuk meninggalkan daerahnya. Ini termasuk kesempurnaan taubat seorang itu, meninggalkan tempat di mana dia tinggal yang banyak kemaksiatan yang bisa mendorong dia untuk kembali berbuat maksiat. Nah, pindahlah ke tempat fulaniyah, di sana banyak orang-orang beribadah kepada Allah, kamu bisa beribadah di situ bersama mereka. Nah, sebanyak apapun dosa yang dijalankan seorang hamba, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, la yamutanna ahadukum, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian meninggal, illa wa huwa yusinu dhon billahi ta'ala, kecuali dia husnul dhon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali mati kecuali husnudzon kepada Allah. Karena kita tidak tahu kita itu matinya kapan. Ya. Berarti jangan nunggu mati ketika husnudzon. Ya. Sekarang pun harus husnudzon kepada Allah. Nah. Ibn Baz rahimahullah. Beliau pernah ditanya tentang hadis ini. Ma makna hadal hadis? Fala yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhon billah. Hadis ini maknanya apa ini? Kata beliau rahimahullah, makna dzalika annal wajib 'alal mu'min, maknanya wajib bagi orang yang beriman, husnudzanni billah, berbaik sangka kepada Rabb-nya. Wa ayyu hadhira su'udzan billah azza wa jalla, dan hati-hati untuk buruk sangka kepada Allah. Wa fil hadisil akhir, di dalam hadis yang lainnya, yaqulu Rabb jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza da'ani, aku bersamanya jika dia berdoa kepadaku. Aku kata Rabb, kata Allah, sesuai dengan persangkaan hambaku. Kalau kita husnudzon kepada Allah, ya Allah husnudzon kita, sesuai dengan apa yang kita sangka. Kalau jelek ya jelek. Fal masru' lil mu'min wal wajib 'alaih, maka yang disyariatkan bagi seorang mukmin dan yang wajib baginya, husnudzanni billah, berbaik sangka kepada Allah. Nah, wa ayarju rahmatahu wa maghfiratah, dan berharap rahmat dan maghfirahnya Allah. Wa an yakhsha adzabah, takut dengan azab Allah. Wa an yastaida fi ta'atillah wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam. Ini yang jadi catatan penting. Ketika seorang itu khusnudzon kepada Allah, imbasnya apa itu? Imbasnya taat kepada Allah. Bukan khusnudzon itu yakin saya itu masuk surga, tapi dia tidak mau beramal. Ini bukan khusnudzon. Jadi orang yang khusnudzon kepada Allah itu diiringi dengan berupaya ayastahida, berupaya keras taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Lianna kullama istahada fi ta'ah, karena setiap kali berupaya untuk taat, sar aqrab ila husnudzon, dia lebih dekat kepada husnudzon. Jadi husnudzon itu taat kepada Allah. Wa kullama sa'at a'maluh, dan ketika amalan-amalan dia itu jelek, sar hadza min asbab su'udzanni, ini termasuk sebab dari su'udzon kepada Allah. Ya, jadi ketika dia berbuat kejelekan, itu sebab su'udzon kepada Allah. Ketika dia berbuat kebaikan, itu khusnudzon kepada Allah. Nah, idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dununu, jika jelek perbuatan hamba, maka jelek pula persangkaannya. Jadi tanda seorang itu husnudzon kepada Allah, dia banyak beramal taat. Tanda seorang itu syukudzon kepada Allah, dia berbuat kemaksiatan. Taib. Wal maksud, kata beliau, maka yang dimaksudkan dengan hadis ini, janganlah sekali-kali kalian mati kecuali husnudzon kepada Allah. Annal insan yatakharra ma syara Allah lahu wastahad fi ta'atillah wa rasulih, seorang itu berupaya untuk menjalankan syariat Allah, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, wa taraka ma Allah anhu wa rasulah, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Li anna hadza min a'dhamil asbab fi husnil dhanni billah, karena ini termasuk sebab-sebab terbesar husnudzon dia, baik sangkanya dia kepada Allah. Wa yuhadirun su'adzon billah, dan berhati-hati dari jelek sangka kepada Allah. Di anna qad asahu, karena dia telah bermaksiat kepadanya. Wal yubadiru bitawbah, segera untuk bertaubat. Wa yuhsinudzanni birrabbih, berbaik sangka dengan Rabb-nya, annahu yaqbalu taubah, bahwasanya Allah akan menerima taubat kita. Itu termasuk husnudzon kepada Allah. Naam. Ini ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Sehingga seorang dikatakan husnudzon kepada Allah ketika dia berupaya untuk taat kepada Allah. Nah, seorang dinyatakan suudzon kepada Allah ketika dia beramal maksiat kepada Allah. Baik. Maka ketika dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, segera dia bertobat kepada Allah, dan kita merasa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, termasuk khusnullah. Nah, jangan sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wallahu a'lamu bissawab. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Syarabi hafizahullah, beliau pernah ditanya Inna usalla fi Masjid Al-Husain. Ada seorang yang sholat di masjidnya Al-Husain. Wa fihi qabrun. Dan di dalam masjid itu ada kuburannya. Wa huwa jahilun bil hukmi. Dia enggak tahu hukumnya sholat di masjid yang ada kuburannya. Fa madza alaih. Terus apa yang harus dia jalankan? Ya, setelah sudah sholat, sudah tahu ternyata gak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Kata beliau hafizahullah, ala kulli hal as-sholatu fil masajid allati fiya kubur batilah. Kata beliau, sholat di masjid-masjid yang di dalamnya ada kuburannya itu batilah, gak sah. Wal masjid wal qabr la yastami'ani fil Islam. Masjid dan kuburan itu enggak bersatu di dalam Islam. Wa ara min al ahwat, dan aku berpendapat termasuk dari kehati-hatian, ayak dia hadis sholat, orang itu harus mengulangi sholatnya. Mengulangi sholatnya. Nah, sholat yang dia telah kerjakan di masjid yang ternyata di situ ada kuburannya, diulangi lebih hati-hatinya, lebih selamatnya. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Kadang seorang itu berdalih, loh itu Masjid Nabawi ada kuburannya. Ya. Ada kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bukan hanya rasul. Ada kuburannya Abu Bakar Siddiq, ada kuburannya Umar bin Khattab. Nah, kenapa kok tetap sholat di situ? Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Di dalam Islam tidak boleh bergabung, berkumpul masjid dengan kuburan. Yang terakhir dibangun itu yang harus disingkirkan. Jika masjidnya dulu baru dikuburkan, maka kuburannya dipindah. Jika kuburan dulu baru dibangun masjid, maka masjidnya dipindah. Ya, tidak boleh bersatu. Nah. Dan makam Rasulullah SAW itu awalnya tidak di dalam masjid. Dia di kamarnya Aisyah. Kamarnya Aisyah itu bukan di dalam masjid. Ya. Jadi kamarnya Aisyah yang di situ Rasul dikuburkan itu tidak di dalam masjid. Nah. Lebih dulu masjidnya. Baik. Kemudian terjadi perluasan, perluasan, perluasan, dan itu juga para ulama sudah mengingatkan umaranya. Terjadi perluasan, perluasan, perluasan, akhirnya kuburan Rasulullah itu berada di dalam masjid. Itu pun kemudian pemerintah Naam Saudi menjaga ketat kuburannya, dipagari, dilarang orang-orang tabarruk dan sengaja untuk sholat di situ. Ya. Ada keamanannya di situ, petugas yang mengingatkan, ada juga syekhnya kasih tausiah, kasih peringatan. Ya. Jadi betul-betul keras penjagaannya. Jika ada orang yang macam-macam di situ kemudian dilarang. Ini bentuk penjagaan, jangan sampai kemudian ada orang-orang yang beribadah di situ. Nah, kenapa kok tidak dipindahkan? Nabi itu dikuburkan di tempat meninggalnya. Ya. Nabi itu dikuburkan di tempat meninggal sehingga tidak dipindahkan kuburannya. Duh, kenapa kok masjidnya enggak dihancurkan? Masjid Nabawi itu punya keistimewaan. Ya. Pahala sholat itu lebih besar dibandingkan di tempat-tempat yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Nah, maka tidak bisa untuk dipindahkan sehingga makam Rasulullah yang sekarang di dalam Masjid Nabawi tidak bisa dijadikan hujah bolehnya sholat di masjid yang ada kuburannya. Nah, sehingga ketika kita sholat dan di dalamnya ternyata ada kuburannya, kalau kita mau awali sholat ya pindah cari masjid yang lainnya. Nah, jika selesai sholat dan ternyata di situ ada kuburannya, kata beliau hafizahullah al-ahwat ayaqdi'a hadhihi shalah, diulangi salatnya, diqadha, pindah ke tempat lain kemudian diqadha salatnya. Nah, ini ikhwan fidina anzani wa azzakumullah. Baik, dan biasanya masjid-masjid tua, masjid-masjid agung, masjid-masjid jami' itu yang masjid-masjid lama itu yang biasanya ada kuburannya, kuburan dari orang yang mewakafkan tanahnya. Ya, jadi hati-hati. Terkadang kita cari di sekitarnya, di depan masjidnya, di samping kan, samping kiri, nggak ada kuburannya. Selesai sholat ternyata kuburnya bahkan di dalam masjid, ya, ada di dalamnya. Nah, maka diulangi sholatnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.